السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan kita yang ke-97, masih terkait dengan pembahasan Asyirkul Asgar Fil A'mal, sirik kecil di dalam perbuatan. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan definisi tentang ruqyah. Apa itu ruqyah? Ya, itu sudah kita bahas. Hari ini kita berada di halaman 404, di mana penulisnya berkata bahwasanya ruqyah itu apabila dia sesuai dengan aturan-aturan syariat dan di dalamnya tidak ada kesyirikan, maka hukum asalnya adalah dianjurkan, boleh. Jadi syaratnya itu ruqyah tidak boleh di dalamnya ada kesyirikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Tidak terdapat unsur-unsur kesyirikan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari pernah berkata, ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa' inda jitimai thalathati syurutin. Para ulama telah sepakat diperbolehkannya melakukan ru'yah apabila terpenuhi tiga syarat. Apa tiga syarat tersebut? Kata beliau, kata Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, ayyakuna bikalamillahi ta'ala au bi asma'illahi wa sifatihi. Ru'yah itu haruslah dengan kalamullah Al-Quran atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil lisanil arabi, atau dengan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Kalaupun tidak menggunakan bahasa Arab, harus menggunakan kata atau bahasa yang bisa dipahami maknanya. Tidak boleh kita diruqyah oleh orang yang komat kamit, ya, dia membaca jampi-jampi tapi kita tidak paham arti dari jampi-jampi tersebut. Bukan Quran, bukan doa, bukan hadis, tapi misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda, bahasa Minang, kita tidak paham apa yang sedang dia baca. Itu dalam agama tidak diperbolehkan sebagai bentuk kehati-hatian. Lalu dikatakan di sini Ibnu Hajar berkata, wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'assiru bidzatiha. Dan juga harus diyakini bahwa ruqyah itu tidaklah berpengaruh dengan sendirinya. Bal bidzatillahi ta'ala, tetapi dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Ibnu Hajar. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, syarah Nawawi lil Muslim, ya syarah Imam Nawawi atas kitab Sahih Muslim berkata, waqad naqalu al-ijma'a ala jawazir ruqa bil ayati wal azkarillahi ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, para ulama telah sepakat bolehnya melakukan ruqyah apabila menggunakan Al-Quran atau dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rusy, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, beliau berkata, lakhtilafa fi jawazil isti'adzati bil Qur'ani war ruqyati bihi. Tidak ada perdebatan di kalangan para ulama tentang bolehnya kita beristi'adzah, ya, kita memohon perlindungan dengan Al-Quran. Sebagaimana kita mengatakan, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu, aku memohon perlindungan. Bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan hewan yang berbisa, serangga yang berbisa, ya, ada apa namanya penyakit dan lain sebagainya. Kita berlindung, ya, dari keburukan-keburukan tersebut. Warruqyatu bihi, sebagaimana ulama bersepakat bolehnya ruqyah menggunakan Al-Qur'an. Wa naqala anil Hafiz As-Suyuti nahwa qaulil Hafiz Ibnu Hajar As-Sabiq. Begitu pun telah dinukil dari As-Suyuti rahimahullah kalimat yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala berkata, "Wa hukmu hadhihi ar-ruqyah wa hukmu hadhihi ar-ruqyah 'ala as-sahihi inda ijtima'i syuruti as-sabiqah" annaha mustahabbatun. Maka ruqyah yang ini, yang tadi kita sebutkan, apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya adalah mustahabbah, dianjurkan. Jadi bukan hanya mubah, tetapi mustahabbah, dianjurkan seorang muslim berobat dengan metode ruqyah. Wahia min a'zami asbab asy-syifa'i min al-amradi bi'iznillahi ta'ala. Dan sesungguhnya ruqyah ini adalah di antara sebab yang paling besar, sebab yang paling agung untuk mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masih di dalam kitab Fathul Bari, beliau pernah berkata, ilajul amradi kulluha biddu'ai wal iltijai ilallahi. Obat dari segala penyakit intinya adalah berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anja'u wa anfa'u minal ilaji bil aqaqir. Dan ini lebih bermanfaat, ya, lebih baik daripada berobat dengan metode yang lain. Artinya seorang muslim tidak menjadikan agamanya sebagai alternatif. Ruqyah itu kan ajaran agama, ajaran Allah dan Rasulnya. Maka jangan dijadikan alternatif. Mayoritas masyarakat, ya, kalaupun dia harus menjadikan ruqyah sebagai satu sarana, itu di akhir, ya, di akhir. Sudah dicoba kesana kemari, berobat ini, berobat itu, sudah dicoba, baru terakhir ruqyah. Ini kurang tepat, sekali lagi mindsetnya seperti itu. Syariat itu selalu ditempatkan di atas segala sesuatu. Artinya dia prioritas. Ketika kita merasakan sakit di tubuh kita, yang pertama kali kita lakukan adalah ruqyah syariah. Oh, berarti enggak usah berobat. Itu tidak menafikan. Tidak menafikan. Ketika kita mengatakan, lakukanlah ruqyah syariah, kita tidak mengatakan di waktu yang sama, jangan berobat, tidak. Tetapi itu harus menjadi ikhtiar pertama kita. Ya, kita pegang bagian yang sakit. Ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Lalu kita bacakan suratul Fatihah. Kita bacakan Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu kita membacakan Allahumma Rabban Nas, Mudhibil Ba'sa. Ya, Isfini Antasyafi. La shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Dalam riwayat Imam Muslim, kita pegang bagian yang sakit. Lalu kita katakan, Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Kan begitu. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udhu, aku memohon perlindungan. Bi'izzatillahi, dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah, dengan izzahnya Allah, kemuliaan Allah, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan, ya, min syarri ma ajidu wa uhadir, dan dari apa yang aku khawatirkan. Itu harus menjadi prioritas, ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wad-dalilu 'ala istihbabi hadhihi ar-ruqyah fi haqqil marqi." Adapun dalil disunnahkannya ruqyah bagi orang yang diruqyah, ya, orang yang sakit, ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi nafatha fi kaffaihi." Nabi itu kalau mendatangi tempat tidur, Nabi hendak istirahat di malam hari, nafatha fi kaffihi, maka beliau meniup tangannya. Begitu. Gitu. Jadi beliau seperti meludah ke bagian telapak tangan, ya, dengan membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, summa yamsahu bihima wajhahu wa ma balagot yadahu min jasadihi. Jadi dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dibaca Al-Falaq, lalu dibaca An-Nas. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Diludahi begitu. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Yamsahu bihima, dengan kedua tangannya itu, kata Ibunda Aisyah, Nabi mengusap wajahnya. Ya. Wa ma balagat yadahu min jasadihi, dan apa-apa bagian tubuh yang sampai oleh tangannya. Diusap ke belakang, diusap ke leher, usap ke tangan begini, ya, semuanya dikenai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, falammashtaka, tatkala Nabi berada dalam kondisi sakit, kana ya'muruni an af'alu dhalika bihi, Nabi memerintahkanku untuk melakukan hal itu kepada Nabi. Ini yang kemarin sempat kita singgung, ya, kaitan dengan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Bukankah ini Nabi meminta dibacakan oleh Aisyah? Dan kita tidak mungkin mengatakan tawakal Nabi kurang. Tidak. Ya, tidak. Lalu apa maksud dari 70 ribu itu? Para ulama mengatakan pemahaman yang paling mungkin kita katakan adalah bahwa yang dimaksud dengan ruqyah di dalam hadis tersebut adalah ruqyah yang tidak syar'i. Belum lagi di situ memang disebutkan hal-hal yang tidak syar'i seperti tatayur, Tidak mungkin ruqyah disetarakan dengan tatayur. Kecuali kalau maksud dari ruqyah di situ adalah yang ada penyimpangan. Tapi kalau selama ruqyahnya tidak ada penyimpangan, kata Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz, pendapat yang paling kuat tidak masalah meminta ruqyah. Ya, sebagaimana ini yang diminta oleh Nabi kepada Aisyah. Falamma ashtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi. Tatkala beliau sakit, aku diperintahkan untuk melakukan hal itu. Maksudnya Aisyah yang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, dibalurkan kepada seluruh bagian tubuh Nabi SAW. Hadis ini adalah sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kanan Nabi SAW, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat, bahwa Nabi kalau beliau merasakan sakit maka beliau membaca Al-Falaq dan An-Nas, wa yanfuth, kemudian meniupkannya ke tangan begitu, ya. Falamma ishtadda waja'uhu, tatkala sakit Nabi semakin keras, kuntu aqra'u alaihi, aku biasa membacakan Al-Falaq dan An-Nas untuk Nabi. Wa amsahu alaihi biyaminihi raja'an barakatiha. Kemudian aku tiupkan bacaanku itu ke tangan Nabi, lalu aku jadikan tangan Nabi yang bergerak. Jadi Aisyah membantu Nabi menggerakkan tangannya untuk mengusap tubuhnya sendiri sebagai bentuk mencari keberkahan. Ini menegaskan hadis sebelumnya. Bolehnya apa? Meminta ruqyah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya Bukhari Muslim semua ya. Masih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza ishtaka raqahu Jibrilu alaihi masalam, bahwa Nabi apabila sakit beliau diruqyah oleh malaikat Jibril. Apabila Nabi sakit, Nabi diruqyah oleh siapa? Malaikat Jibril. Dalam hadis yang lain, masih hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi SAW kana ya'muruha antastarqi minal ain. Nabi pernah memerintahkan Aisyah untuk minta diruqyah. Nabi memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk minta diruqyah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di rumah Ummu Salamah seorang wanita yang di matanya seperti ada sesuatu. Ada pandangan yang tidak beres dilihat oleh Nabi. Maka Nabi berkata, istarqulaha fa inna biha nazrah. Ini wanita ini, coba cari tukang ruqyah untuknya. Sesungguhnya saya lihat di matanya ada sesuatu. Seperti pandangan kosong, ya, ada jin yang mengganggunya. Ini pun Nabi memerintahkan untuk mencari orang yang meruqyah wanita tersebut. Kalau dikatakan di sini oleh penulis, فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ بِاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرُّقِيَةِ. Hadis-hadis ini secara sharih, secara jelas, memerintahkan meminta ruqyah. وَأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِي تَوَكُّلِ الْعَبْدِ إِذَا رَقَ نَفْسَهُ أَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ. Dan kita tidak menganggap tawakalnya kurang kalau ada orang yang meruqyah dirinya sendiri atau meminta diruqyah oleh orang lain. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah melakukan itu. Wa amrihi bidzalika li ahlihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan hal itu kepada keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, kana li khalun yarqi min al aqrab. Kata Jabir, aku punya paman Dan pamanku itu sering meruqyah orang. Pamanku sering meruqyah orang apabila ada orang terkena sengatan kalajengking. Pamanku itu ahli dalam meruqyah yang begitu. Panaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruqa. Lalu Nabi melarang ruqyah. Apa yang terjadi? Fa'atahu faqala, maka pamanku itu mendatangi Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah, innaka nahaita anir ruqa wa ana arqi minal aqrab." Ya Rasulullah, engkau pernah melarang ruqyah, sedangkan aku biasa meruqyah orang yang tersengat kala jengking. Maka apa kata Nabi? "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Iya, Nabi tidak melarang. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Itu jenis yang pertama, yaitu ruqyah yang syar'iyah. Adapun jenis yang kedua, kata beliau, ar-ruqo asy-syirkiyah, ruqyah yang syirik. Apa itu? Hiya ar-ruqo lati ya'tamidu fiha ar-raqi awil marqi ala ruqyah. Yaitu ruqyah di mana orang yang membaca dan yang dibacakan mereka bersandar kepada ruqyah tersebut. Artinya mereka yakin ruqyah itu yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Fa ini'tamada 'alaiha, apabila seseorang beriktimad bersandar kepada ruqyah, annaha sababun minal asbab, dengan keyakinan itu adalah sebab, wa annaha la tastaqillu bit ta'thir, ya bahwa dia tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, fa hadza syirkun asghar, ini syirik kecil. Wa in i'tamada 'alaiha i'timadan kulliyan, tetapi kalau seseorang bersandar kepada ruqyah dengan totalitas, hatta taqada, sampai dia yakin, annaha tanfa' min dunillah, bahwa ruqyah itu bisa bermanfaat atau bisa mendatangkan faidah, ya, dan tanpa ada ketentuan dari Allah, ya, atau di dalam ruqyah itu terdapat perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia mengakunya ruqyah, tapi ada penyembelihan untuk jin misalnya. Ini ruqyah syirkiyah. Atau doa, memanggil-manggil nama orang yang sudah meninggal misalnya. Aw isti'adzatu bi makhlukin, atau memohon perlindungan kepada makhluk, nyiroro kidul misalnya, nyiblorong dan lain sebagainya. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, fa hadza kulluhu minasyirkil akbar almukhrij minal millah, ini semua syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari berkata, wa inna ma kana dhalika minasyirki li'annahum aradu daf'al madar wa jalbal manafi' min indi ghairillah. Kita hukumi yang begitu syirik akbar karena mereka hendak menolak keburukan dan mendapatkan kebaikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu ala tahrimi jami'ir ruqo asy-syirkiyah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ruqyah yang syirik itu adalah haram adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala ta syirkun." Sesungguhnya jampe-jampe yang tidak syar'i, wat tamaim jimat-jimat, wat tiwalah yaitu pelet, syirkun. Syirkun itu adalah kesyirikan. Begitupun diriwayatkan dari sahabat Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kunna narki fil jahiliyah." Di masa jahiliyah kami biasa melakukan ruqyah. Fakulna, kami bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik?" Bagaimana menurutmu tentang ruqyah? Maka Nabi berkata, "A'ridu 'alayya ruqakum." Coba tolong di tampilkan ruqyah kalian. Saya pengen dengar bacaan-bacaan ruqyah kalian. Bagaimana cara kalian meruqyah? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Wa minar ruqa al muharramah, di antara ruqyah yang haram, antakuna ruqyatu fiha talasim. Yaitu ruqyah di dalamnya ada jimat-jimat.

mesin jahit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelepon yang sudah masuk, Ibu Nur di Kepulauan Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Saya mau nanya mengenai anak. Anak saya terbina N11. Mohon maaf Ibu. Iya. Suara TV-nya di volume kecil, dikecilkan dulu. Volume televisi karena Ibu dikecilkan dulu. Suruh sadat ulang. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas Ibu, karena volume televisinya masih keras. Iya, iya. Jadi saya mau nanya, anak saya itu waktu sekolah dia masuk N11 itu, kayaknya agamanya itu bagaimana ya? Terus saya suruh sadat, apakah betul? N11. N11-nya. Baik, artinya ibu-ibu menyangka bahwa dia mengikuti aliran N11. Bukan menyangka, tapi memang betul dia masuk situ. Ah, dia mengaku bahwa dia ikut aliran N11. Iya, dia mengikuti aliran N11. Tadinya dia tak mau sholat dan sebagainya. Tidak mau sholat. Iya, tak mau sholat. Terus saya dari tahun 1998 dia ikut itu. Terus pas ada psikiater, dia minum ini, suruh minum espedon itu. Bagaimana Ibu, diulang? Pas apa? Pas ada dengan berobat ke psikiater. Hmm. Nah, dia kasih espedon itu, obat psikiater. Sekarang dia buka pemikirannya. Dia bisa sholat. Saya ragu, karena sholatnya itu dia maunya tolak sendiri, kayaknya dia marah gitu kalau kita tengok. Baik, artinya dia dibawa ke psikiater, dibawa ke dokter, lalu mulai sadar. Iya, sadar, tapi sudah setelah itu tak saya bawa lagi. Saya khawatir dan tergantungan kepada obat itu. Nah, sekarang saya merupakan anak saya melalui air. Saya bacakan Fatihah, saya bacakan itu kita kuat ditambah dengan ayat kursi. Baik. Apakah itu betul? Baik, itu saja Ibu ya. Satu kali saya suruh dia sahadat, tapi cukup satu kali semua sih. Tapi dia apakah masih ikut pengajian-pengajian? Iya, dia tak ikut. Soalnya dia sekarang sudah di kampung. Oh. Tadinya di sekolah di UBN. Sekolah di? UBN. UBN di? UGM di Jogja. Oh, masya Allah, masya Allah. Baik, baik, baik. Itu tapi alhamdulillah dia lulus. Lulus dari UGM. Tapi dia tidak mau masuk pegawai negeri itu. Baik. Kayaknya dia menyendiri di rumah sekarang. Tidak ada aktivitas. Secara apakah sudah boleh itu saya minuman itu dengan badan dia? Baik. Al-Fatihah itu dan sebagainya. Satu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk beliau ya, untuk putri ibu, agar bisa kembali sehat seperti semula dan bisa beraktivitas seperti normal ya. Dan kita tentunya, kita semua termasuk para pemirsa Niaga TV, agar berhati-hati ya, agar berhati-hati di dalam mengikuti pengajian-pengajian. ya. Jangan sampai kita salah dalam mengambil pengajian. Ini beliau, putri beliau ketika masih kuliah di Jogja dulu, pernah mengikuti pengajian yang konon katanya N11 ya. Tapi sekarang posisi putrinya sudah di Kepri, di Kepulauan Riau. Ya, jadi ketika dulu masih kuliah di UGM atau di kampus UGM di Jogja, mengikuti pengajian N11 ya. Sering mendengar mungkin pemirsa Niaga TV ya pengajian tersebut. Nah, akhirnya kondisinya menjadi seperti ada gangguan. Ya, misalnya tidak mau sholat dan lain sebagainya. Tentunya ini kita bisa bayangkan seberapa hebat pengaruh yang dimunculkan oleh yang namanya doktrin keyakinan yang mungkin menyimpang. Kita tidak tahu apa doktrinnya yang diajarkan, kita tidak tahu. Tetapi kalau sampai menjadikan seseorang tidak mau sholat, itu kan menggambarkan betapa luar biasa doktrin itu. Ya, jangan-jangan mereka mendoktrin orang-orang yang ikut dengan mereka bahwa mereka masih di fase Mekah misalnya. Ya, belum wajib sholat 5 waktu. Mungkin saja begitu. Ya, dan tidak jarang kelompok-kelompok yang menyimpang apapun namanya, ya, bagaimanapun jenisnya, kalau mereka menyimpang, paling ciri yang paling mudah kita lihat itu mudah mengkafirkan. Artinya mereka akan mengkafirkan orang-orang yang ada di luar kelompok mereka. Bahkan sampai pada taraf misalnya menghalalkan hartanya, ya, menghalalkan darahnya, dan lain sebagainya. Ini berbahaya sekali. Ya. Lalu, apakah yang ibu lakukan sudah benar? Ustaz, saya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, saya minumkan. Lalu saya berdoa agar Allah berikan kesembuhan. Bagus, ibu, lanjutkan. Ya, itu hal yang bagus. Kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah turunkan kesembuhan untuk putri ibu sehingga bisa kembali normal seperti semula dan bisa beraktivitas ya seperti semula. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Allah ibarik. Silakan Bapak. Afwan Ustaz, ana bertanya di luar tema Ustaz. Iya. Ustaz, jika suami misalkan berciuman gitu dengan istri, tidak sampai yang mohon maaf memasukkan kemaluan suami ke istri gitu. Apakah itu misalkan seperti berciuman itu saja mewajibkan kita untuk mandi junub Ustaz? Baik, itu saja. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak ya, sekedar seseorang istilah kata bahasanya bercumbu dengan istrinya, itu tidak sampai menyebabkan dia mandi. Kecuali kalau memang keluar air mani. Ya, kalau keluar air mani, maka dia dianggap hadas besar. Tapi kalau tidak sampai, mohon maaf, keluar air mani, itu tidak sampai menyebabkan dia wajib mandi. Berbeda lagi kalau, mohon maaf, telah terjadi percampuran badan. Artinya khitan bertemu dengan khitan. Kemaluan bertemu dengan kemaluan, maka sudah wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya, jadi begitu kaedahnya. Kalau tidak bercampur badan, ukurannya keluar atau tidak keluar. Tapi kalau bercampur badan, ukurannya bertemu kemaluan atau tidak. Ya, istilahnya taghibul hasyafah. Apakah mohon maaf kepala kemaluannya hilang atau tidak? Kalau hilang artinya dimasukkan, maka itu sudah wajib mandi walaupun tidak keluar air mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, idal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Apabila dua khitan sudah bertemu ya, bercampur badan, maka sudah wajib mandi walaupun tidak sampai keluar air mani. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau selesai sholat sunat, apakah kita istighfar dan apa boleh dalam setiap kali sujud doanya, itu-itu saja. Nah, silahkan kalau mau yang memiliki waktu luang setelah sholat sunnah dia mau istighfar, silahkan. Ya, tetapi yang punya kesibukan, ya sudah dia meninggalkan tempat sholat. Karena kan sebenarnya sholat ba'diyah itu setelah zikir. Artinya dia sudah selesai zikir, tinggal dia sempurnakan dengan sholat, dia pergi. Artinya dia tidak perlu lagi mengulang zikir yang sudah dia baca sebelumnya. Tapi kalaupun dia mau baca, enggak ada masalah, enggak ada larangan. Ya, dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, satu lagi ada pertanyaannya, apakah boleh setiap sujud doanya itu-itu saja? Enggak ada masalah, sebagaimana Nabi mendawamkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengeluarkan, mengusir jin yang dipelihara, jin nasab yang sudah lama bekerja sama seseorang dengan jin tersebut? Tentunya harus ada tekad yang kuat. Yang pertama dimulai dari keyakinan bahwa itu tidak boleh. Ya, keyakinan bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Ya, maka jin itu menjadikan mereka tersesat, menjadikan mereka menyimpang. Jadi harus ada dasar yang kuat kenapa seseorang ingin melepaskan dirinya dari pengaruh jin tersebut. Harus ada keyakinan yang kuat, fondasi yang kuat, dasar yang kuat. Kalau ini sudah terbangun, keyakinan bahwa itu tidak boleh, keyakinan bahwa itu adalah bentuk penyimpangan dalam agama, maka barulah kita berikhtiar melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Nabi untuk mengeluarkan jin tersebut. Yang paling berpengaruh adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Perbaiki iman kita, kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dan perbaiki ketakwaan kita. Jaga sholat berjamaah, ya, berusaha untuk menyempurnakan sholatnya, lalu setelah itu sunnahnya kita sempurnakan, lalu terus kita melakukan apa zikir pagi dan petang. Insya Allah, ya, seiring berjalannya waktu, kita melakukan perbaikan diri, Allah akan berikan kita pertolongan untuk bisa lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Allah alam bisa. Ada Pak Ino di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Nah, ini perihal masalah racun, Ustaz. Racun? Tetapi bukan racun apa kimia, ya kan? Nah, orang terkena racun, dia di saat di warung atau di pesta-pesta, ada ini ya. Ya. Nah, terkena di saat-saat seperti itu, Ustaz. Nah, racun ini biasa ya di daerah-daerah tertentu ada racun yang seperti ini. Racun bukan pengobatannya, ya Ustaz? Bukan racun kimia. Bukan. Tapi racun dari apa, Pak? Racun yang dari ini, dari diantara suku-suku ada yang memiliki racun, istilahnya racun gaib lah, Ustaz. Artinya itu dari perkara gaib atau memang dari herbal-herbal? Dari perkara gaib. Oh. Orang terkena racun ini di saat kadang makan minum di warung atau di pesta-pesta begitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya, di lingkungan saya pengobatannya secara tradisional itu sepertinya kurang syar'i. Jadi pengobatan yang syar'i untuk menghilangkan racun yang gaib ini gimana, Ustaz? Bisa digambarkan? Rukyahnya. Tidak syar'inya bagaimana? Bisa digambarkan? Ya, menghindari makanan ini itu. Dan pengobatannya itu pengobatan istilahnya ala dukun begitulah, Ustaz. Lalu yang syar'i menyembuhkan racun yang seperti ini itu bagaimana, Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya syar'i atau tidak syar'i itu ukurannya adalah ada atau tidaknya kesyirikan. Ya, sebagaimana tadi hadis yang sudah kita bacakan di awal, ya i'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqyah ma lam yakun fihi syirkun, kata Nabi. Coba saya pengen dengar ruqyahnya gimana. Kalau tidak ada syiriknya tidak ada masalah, kata Nabi. Kalau tidak ada syiriknya tidak ada masalah. Ya, jadi walaupun itu kebiasaan masyarakat, ya misalnya menggunakan bahan-bahan jeruk lemon atau kunyit atau yang sejenisnya, selama tidak ada kesyirikan, tidak masalah kita lakukan. Misalnya kalau ada kejadian itu, masyarakat biasa menggunakan misal ya, lemon atau kunyit lalu disatukan ya, atau sirih misalnya lalu dimakan, itu tidak masalah selama tidak ada ritual kesyirikan. Ya, karena Nabi berkata, "I'ridu 'alayya ruqakum, ma la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirik." Ya, tidak masalah ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Lalu bagaimana Islam mengajarkan? Apakah ada obat-obat tertentu yang diajarkan oleh Islam? Banyak tentunya ya. Misalnya kalau kita baca hadis riwayat Imam Bukhari, habbatus sauda dawaun likulli da. Dia adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Kalau secara khusus terkait dengan racun itu, kalau kita baca dalam hadis kurma ajwa. Ya, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, ya, maka dia akan diselamatkan hari itu dari racun dan sihir. Ya, dari racun dan sihir itu bisa. Ya, apalagi zaman sekarang banyak itu kurma ajwa, kurma nabi yang hitam kecil warna ya, hitam agak kecil ya, seperti kurma lu'lu. Itu dimakan 7 butir di pagi hari, ya coba dilakukan beberapa hari, insya Allah itu akan menjadi wasilah kesembuhan. Kalau memang benar terkena racun. Ya, kalau memang benar terkena racun dan sifatnya adalah sesuatu yang gaib. Ya, dan tidak masalah kalau mau ditambahkan dengan apa yang biasa dibaca oleh Nabi, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, sambil sebelum memakan itu misalnya, kita membaca Al-Falaq An-Nas, ya, lalu setelahnya kita berkata, "Ya Allah, Rabban Nas, adhibil ba'sa isfi anta syafi, la syifa'an illa syifa'uk, syifa'an la yugadiru saqoma," kita makan. Insya Allah itu akan menjadi kesembuhan. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada ketentuan dalam syariat berapa kalinya ruqyah dilakukan setiap hari? Tidak ada. Ya, sesuai keperluan saja, sesuai kebutuhan saja. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih tua mana, Aisyah atau Fatimah radhiyallahu taala anha? Lebih tua mana, Aisyah atau Fatimah radhiyallahu taala anha? Saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ini pertanyaan bagus ya. Lebih tua mana, Aisyah ataukah Fatimah radhiyallahu taala anha? Sepertinya ya, ada kemungkinan Fatimah. Ada kemungkinan karena Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi, usia beliau baru berapa? 8 tahun atau 7 tahun, 8 tahun ya. Walaupun Nabi baru satu rumah dengannya saat usia sekitar 9 tahun. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya Pak, termasuk syirik kalau misalnya katanya orang itu kalau orang ada kelebihan itu melihat jin, begitu melihat bayangan itu sangat bangga sekali. Orang yang kayak seperti itu ya Ustaz. Melihat, apakah, melihat bayangan ya, hitam begitu? Melihat bayangan hitam gitu, kadang itu apa itu misalnya mendekat kepada seseorang itu dilihat sama orang yang punya kelebihan itu tersebut, itu apa termasuk syirik itu ya Ustaz ya? Baik, itu saja. Terima atas penjelasannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Orang bilang indigo, orang bilang, banyak masyarakat mengatakan ini adalah indera keenam. Walaupun kalau dalam pandangan Islam ini tidak disebut kelebihan. Bahkan kita cenderung mengatakan ini kekurangan, ini kelemahan, ini gangguan, ini penyakit. Ya, itu adalah gangguan setan kepada seorang hamba. Ya, oleh karenanya orang yang mengalami kondisi ini harusnya dia menyadari bahwa dia tidak sedang baik-baik saja, bahwa dia sedang diganggu oleh jin. Ya, dia sedang berusaha untuk disesatkan oleh jin. Ya. Oleh karenanya itu harus di awal dipahami. Jadi banyak orang-orang yang berada dalam kondisi tersebut, dia melihat penampakan-penampakan tertentu, dia anggap itu kelebihan. Itu harus diluruskan pemahaman, itu bukan kelebihan. Yaitu Anda sedang diganggu oleh jin. Dan kalau akidah kita tidak kuat, bukan satu hal yang mustahil kita akan menyimpang. Oleh karenanya awalnya dari kasus indigo tersebut tidak jarang nyerempet kepada kasus-kasus perdukunan. Ya, kasus-kasus ramalan-ramalan. Ya, menebak-nebak perkara yang gaib. Ya, itu pintu masuknya diawali dengan itu. Bahkan nanti mereka akan membuat komunitas, perkumpulan, berbagi ilmu tentang hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak memperbaiki akidah mereka, itu besar kemungkinan mereka akan menyimpang secara akidah. Oleh karenanya orang-orang yang seperti itu harus kita tanamkan kepada mereka akidah yang kuat. Larangan mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya. Larangan meminta pertolongan kepada jin. Lalu menanamkan keyakinan bahwa jin itu tidak mungkin terlihat, kalaupun terlihat itu bukan dalam bentuk asli, tetapi dalam bentuk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan Anda ini bukan kelebihan, ini adalah kekurangan, Anda sedang diganggu, Anda harus berobat dan lain sebagainya. Dan itu bisa sembuh. Dalam beberapa kasus yang saya dengar di masyarakat itu bisa sembuh. Ya, ada sebagian orang yang dia selalu melihat hal-hal yang menakutkan. Ya, dan dia cerita ke saya, "Alhamdulillah Ustaz, sekarang setelah saya belajar ilmu syar'i, alhamdulillah itu hilang dengan sendirinya." Ya, itu hilang dengan sendirinya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca hadis bahwa kita dilarang bersusah-susah musafir kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Bolehkah kita musafir ke negeri Eropa seperti Belanda, Jerman? Allahumma bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama bahwa yang dilarang musafir itu adalah safar min ajlil ibadah. Safar untuk tujuan ibadah. Rasulullah bersabda, la tashuddur rihal illa ila salasi masajid. Ya, jangan kalian melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Lalu bagaimana kalau kita safar ke negeri-negeri kufar, ke negeri-negeri yang mayoritasnya bukan orang Islam? Ya harus jelas apa hajatnya, apa keperluannya, ya apa urgensinya, apakah untuk dakwah, apakah untuk tijaroh, perdagangan, ataukah untuk ilaj, perobatan, atau apa? Ya, kalau untuk sekedar kunjungan, ya lebih baik menurut saya cari negeri-negeri muslim, ya, dan kita membantu mereka, ya, devisa mereka misalnya, dan kita bisa berkenalan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, apalagi kalau mohon maaf akidah kita masih lemah, kita masih muda, datang ke negeri-negeri Eropa sana dengan liberalismenya, dengan sekularismenya, dengan pergaulan bebasnya, itu sangat berbahaya menurut saya. Ya, kalau tidak terlalu urgent, ya lebih baik kita cari negeri-negeri destinasi wisata yang memang berada di negeri-negeri muslim. Banyak sekali. Ya, banyak sekali untuk menjaga agama kita. Untuk menjaga akhlak kita. Jangan sampai, karena kan ketika kita banyak bergaul, banyak interaksi dengan mereka, sedikit banyaknya kita akan terpengaruh. Itu yang dikhawatirkan. Artinya kalau tidak ada urgensinya, ya lebih baik cari negeri-negeri yang lain, yang kaum muslimin, apalagi negeri-negeri yang di dalamnya ada kaum muslimin, ya, apalagi ada nilai-nilai sejarah, kita ingin belajar sejarah misalnya, itu saya rasa lebih bagus. Allah alam bisa. Apakah menjelang tidur itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baca doa-doa ruqyah dalam keadaan berbaring atau duduk sehingga tangannya setelah ditiup menjangkau seluruh bagian badannya? Dalam kondisi duduk lebih utama tentunya, ya, walaupun tidak ada larangan sambil berbaring. Bolehkah seseorang yang sakit mempercayai bahwa dirinya kena sihir karena seringnya ada barang-barang celana dalam yang penuh kotoran di genting rumahnya? Mungkin, kenapa tidak? Ya, karena sihir itu ada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Tetapi setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan manusia sihir. Sihir itu ada. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bibabila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula Inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut, dan mereka tidak mengajarkan sesuatu kecuali mereka berkata, kami hanya cobaan untuk kalian, jangan kalian kufur. Faya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari sesuatu yang dengannya mereka memisahkan suami dan istri. Begitupun dalam kisah Nabi Musa. Saharu a'yunan nas. Ya, tukang sihir Fir'aun menyihir mata manusia. Sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Dalam hadis Nabi berkata, ijitani busab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan kalian. Asyirku billah wassihir. Salah satunya adalah syirik dan sihir. Jadi percaya ada sihir atau merasa barangkali kena sihir, ya boleh-boleh saja. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita ikhtiar mencari wasilah agar kita sembuh. Ya, pastikan yang syar'i. Allah alam. Baik. Bolehkah pergi ke madrasah untuk mengkaji ilmu agama tanpa membaca Al-Quran dalam keadaan haid? Tanpa membaca Al-Quran dalam kondisi haid. Tidak masalah ya. Ya, kalau hanya sekedar untuk apa namanya mengkaji ilmu agama, kita hadir di sekolah, itu tidak masalah. Allah alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kalau seorang anak yang banyak berbuat dosa terhadap kedua orang tuanya, sedangkan keduanya sudah meninggal? Bagaimana caranya untuk minta maaf kepada orang tua tersebut? Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri? Bertobat kepada Allah. Ya, lalu melakukan amal-amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, itu akan menjadi pahala yang mengalir untuk kedua orang tuanya. Ya, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bersedekah atas nama orang tua, ya, menjadi orang yang baik. Sekedar kita jadi orang baik saja itu sudah jadi kebaikan untuk orang tua. Apalagi kalau kita rajin membaca Quran, hafal Quran, itu akan menjadi apa? Kebaikan kelak di akhirat, jadi mahkota yang akan diletakkan di atas kepala orang tua kita. Jadi bertobat kepada Allah itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak mendoakan orang tua. Yang ketiga, berusahalah jadi baik. Karena kalau kita baik, insya Allah kita bisa memberikan apa syafaat, kebaikan untuk orang tua kita. Allah alam bishawab. Ustaz, apakah boleh kalau dirutinkan ketika air galon dibacakan Al-Fatihah 7 kali dan ditiup ke air selesai membaca untuk diminum sendiri dan keluarga? Ya silahkan, tapi tidak ada ketentuan harus 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Ya baca Al-Fatihah semampu kita, 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi jangan ditentukan. Jangan sampai 7-7 terus tanpa ada dasarnya. Kecuali kalau penanya memiliki dasar dari hadis Nabi. Nabi katakan 7 silahkan. Tapi kalau tidak ada batasannya, ya sudah, jangan kita batasi. 10 silahkan, 7 silahkan, 5 silahkan. Tapi tidak ada ketentuan bilangan yang ditetapkan. Kecuali kalau ada ketentuan bilangan yang ditetapkan sekian-sekian, maka kita mengikuti petunjuk Nabi. Kalau tidak ada ketentuannya, jangan dibatasi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin, amin. Apakah berdosa kalau kita menyiram kucing dengan air karena nakal mengganggu tanaman? Ya kalau airnya air dingin ya, tidak sampai melukai dia ya tidak masalah. Sebagai bentuk agar dia pergi misalnya. Tapi kalau pakai air panas yang sampai melukai dia, sampai menyakiti dia, tidak boleh. Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah menuliskan kebaikan ihsan itu atas segala sesuatu. Salah satunya kepada hewan ya. Kita berbuat ihsan kepada mereka. Ya, kalau kita ingin siram, siram. Tapi ya jangan pakai air panas. Jangan sampai melukai fisik mereka. Sekedar membuat mereka jera misalnya, silahkan saja. Jangan meracun mereka, jangan melempar mereka dengan benda keras. Itu dilarang, ya tidak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita beristighfar saat kita sholat tanpa sengaja melakukan kesalahan? Tidak masalah, ya istighfar enggak ada masalah. Ta'awuz juga dalam sholat enggak ada masalah ketika kita merasa diganggu oleh setan misalnya, berta'awuz tidak masalah. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'iz billah. Kalau kamu merasa diganggu, digoda oleh setan, maka fasta'iz billah, berta'awuzlah kepada Allah. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, bolehkah berobat dengan semisal espa? Di tempat kami, rempah-rempah dimasak dan uapnya diuapkan ke tubuh. Gak ada masalah. enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Artinya kita dari uap-uap herbal-herbal enggak ada masalah. Tidak ada larangan sama sekali. Apalagi herbal kan halal. Ya, maka dia halal digunakan untuk berobat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kalau kita membaca surat dalam salat berarti kita sudah membaca Al-Qur'an? Iya, membaca Al-Qur'an niatnya. Yang tidak boleh membaca Qur'an adalah ketika sujud. Nabi melarang. Adapun ketika kita berdiri, itu kita diperintahkan membaca Qur'an. Ada yang wajib, yaitu surah Al-Fatihah. Ada yang sunnah, yaitu selain Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muhammad, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ustaz, mau nanya Ustaz tentang sisa-sisa bangunan masjid itu apa bisa dimanfaatkan apa harus dibakar? Soalnya saya sisa-sisa apa, Pak? Sisa-sisa material yang bangunan masjid itu bekas-bekasnya. Yang sudah tidak terpakai. Iya, yang sudah tidak terpakai itu apakah bisa dimanfaatkan? Diambil perorangan bama itu. Asalnya kata mas imamnya itu harus dibakar, jangan sampai digunakan apapun, nggak boleh gitu. Kenapa harus? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengetahui argumentasinya apa harus dibakar. Ya, kalau itu masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Ya, dimanfaatkan untuk kaum muslimin, ya, untuk kebaikan kaum muslimin. Ya, tidak ada alasan membakar benda-benda tersebut. Justru mubazir. Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian bersifat mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah temannya setan. Ya, kalau ada material berupa papan-papan atau kayu-kayu yang masih bisa dipakai, ya dipakai. Ya, jangan malah dibakar. Ya, dipakai, jangan dibakar. Ya, itu mubazir adalah perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Tapi kan ustaz itu milik umat, iya. Kalau dibakar hancur, enggak ada manfaatnya milik umat itu. Tapi kalau dimanfaatkan untuk umat, maka dia akan menjadi amal jariah, menjadi pahala untuk orang-orang yang pernah menginfakkan hartanya di situ. Jadi tidak ada alasan untuk membakar, tidak ada alasan syar'i untuk membakar material-material tersebut. Selama masih bisa dipakai, bisa disedekahkan untuk kaum muslimin, maka itu lebih utama daripada dimusnahkan. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi belum sempat kita baca dikarenakan waktu yang terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kita taufik untuk bisa mengikhlaskan ucapan, perbuatan, amal soleh kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.